Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala puji serta syukur atas segala karunia-Nya kepada kita semua, atas limpahan karunia iman, Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang serta taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Ikhwani fiddin, enggak dibawa ininya ya. Kopian materinya. Hah? Lupa. Kemarin padahal lumayan banyak. Akhwat ada yang bawa? Oh iya. Karena penting kita mencatat faedah dari majelis ta'lim ya. Karena kalau hanya sekedar kita mendengarkan, sayang. Kita sudah invest waktu tapi faedah yang kita dapatkan sedikit. Jadi seorang muslim itu harusnya efektif ya dalam segala hal. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Kalau kita mengerjakan sesuatu, hendaklah itu pekerjaannya bermanfaat bagi kita. Kita melakukan aktivitas, misalkan bepergian segala macam, jangan lupa kita isi dengan misalkan murojaah, mendengarkan kajian ya, sehingga waktunya itu barokah ya, menambahkan kebaikan bagi kita. Baik, kita melanjutkan kitab Salah Satu Usul, Tiga Landasan Utama, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, sampai kepada empat kewajiban yang dibebankan kepada setiap manusia ya. Kita masih menjelaskan tentang masalatul awal atau masalatul ula. Permasalahan yang pertama yaitu tentang al-ilmu ya. Agar kita menuntut ilmu ya. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu yang dimaksud adalah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ya. Jadi yang diwajibkan untuk menuntut ilmu yang paling utama, yang paling pokoknya, yang paling agungnya adalah kita hendaknya mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berupa syariat-syariatnya di dalam agama Islam. Maka ini adalah tiga hal pengetahuan ilmu yang wajib kita mengetahuinya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, yaitu dengan keyakinan hati. Yaitu ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu. Keyakinan hati yang membawa konsekuensi penerimaan atas syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. wal ida'ana wal inqiyada lahu, dengan tunduk dan patuh terhadap syariat tersebut, ya. Apa syariat yang Allah turunkan, ya. Jadi apa ma'rifatullah? Keyakinan hati, bahwasanya keyakinan yang membawa kepada penerimaan diri kita terhadap syariat yang dibawa oleh, ya, atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahkimu syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhukum dengan syariat tersebut. Setelah kita meyakini syariatnya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah, kemudian kita juga berhukum dengannya, ya. Kemudian wa ta'arrafu al-'abdu 'ala rabbih. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan pengenalan apa? Bin nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih. Ya. Jadi ma'rifatullah tadi adalah keyakinan hati. Keyakinan hati itu, ya, yang membawa keyakinan terhadap syariat. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan jalan adalah bin nadhari, dengan melihat ayat-ayat yang diturunkan tersebut, ya, dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Apa contohnya ayat-ayat Allah? Bahwasanya contohnya, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, beserta isinya dalam waktu 6 hari, ya kan? Kemudian Allah beristiwa berada di atas, ya kan? Kemudian Allah juga menciptakan manusia dari tanah, dari segumpal daging, ya. Allah memberikan semua proses kejadian manusia dengan detail di dalam Al-Qur'an. Padahal yang menceritakan ini adalah Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Bagaimana beliau tahu proses kejadian manusia kalau bukan dari yang mencipta? Itu contohnya. Jadi dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita akan mengenal Allah, ya. Kemudian apa lagi? Wa nadharu fil ayatil kauniyah, dan juga dengan melihat ayat-ayat di alam, ya. Tidaklah mungkin alam ini berjalan dengan teratur, ya. Pergantian siang dan malamnya, perputaran bumi terhadap matahari dan bintang-bintang seluruhnya, tidak ada yang bertabrakan. Tentulah ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Yaitu Allah yang maha kuasa, ya. Allah yang maha hebat, ya. Jadi kita mengetahui Allah dengan pertama binadhari fil ayat, kita dengan mengetahui dari ayat-ayat Nabi, ayat-ayat dalam kitabullah dan sunnah, dan juga dengan melihat ayat-ayat di alam. Namanya ayat asy-syar'iyyah dan ayat al-kauniyah. Kalau syar'iyyah apa? Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kauniyah, ayat-ayat di alam. Itulah ma'rifatullah, ya, dengan dua cara tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi engkau akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan juga pada diri kita ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Contohnya kalau ayat di alam, saya kasih permisalan lagi. Kemarin sudah saya jelaskan tentang kelelawar, ya kan? Kemudian Allah juga memberitakan dalam Al-Qur'an tentang sebuah laut, ya, yang dipisahkan antara yang berkandung garam tinggi dan berkandung garam rendah, sehingga tidak bercampur, ya kan? Dari mana Rasulullah SAW tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga tanda-tanda bahwasanya bulan pernah terbelah, ya. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah, ya. Dibuktikan oleh astronot-astronot yang sudah mendarat di bulan, ada bekas-bekas bahwa bulan itu pernah terbelah zaman dahulu. Ini semua membuktikan ayat-ayat bahwasanya, ya, Allah itu begitu besar, Allah maha mampu, tidak yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang turun dari langit ke bumi, keluar dari bumi ke langit, apa yang tersimpan di dalam dada, Allah semuanya tahu semua. Itu kebesaran Allah. Dan sifatnya tidak ada yang setara dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah dikatakan maha mendengar, tentu Allah lebih mendengar dibanding mendengarnya makhluk. Misalkan ada makhluk yang super mendengar, ultrasonik, bisa mendengar dari sejak jauh, misalkan singa ya. Singa itu kalau memanggil saudaranya dengan roar gitu, berapa kilo itu kedengaran tuh sama saudaranya. Itu panggilan dari saudara saya. Beda dengan manusia. Ah, ini belum tentu dari saudara saya, bisa jadi dari orang lain. Tapi singa itu punya spesifik. Dia tahu ini suaranya saudara saya. Yang begitu jauhnya dia bisa tahu, bisa datang. Bisa datang membantu saudaranya. Apalagi Allah yang mencipta, lebih mampu lagi, ya kan? Kemudian ma'rifatun nabi, ya, mengenal nabi yang kedua, ya. Yaitu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifata allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang membawa penerimaan terhadap semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa petunjuk dan agama yang benar. Apa konsekuensinya dari ma'rifatun nabi? Dari mengenal nabi, yaitu mengenal nabi yang membawa keyakinan penerimaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa al-huda, berupa petunjuk, dan berupa agama yang hak, agama yang benar. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan juga membenarkan semua berita-berita dari Rasulullah SAW. Contohnya apa berita Rasulullah SAW? Jika berita Rasulullah SAW itu sahih, maka kita terima. Contohnya misalkan lalat, kemarin saya contohkan kan, lalat itu satunya membawa penyakit, satunya obatnya, ya kan? Maka dicelupkan, dicelupkan. Apalagi contohnya yang ya yang lain-lain ya. Tentang misalkan manusia semua kalau sudah masuk ke liang kubur akan mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Percaya apa enggak? Percaya, ya. Sudah hadisnya sahih, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk mutanatik, ya. Oh, ini bukan pertanyaan maksudnya, ini yang lain. Padahal tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu hanya dari pendapatnya sendiri, ya. Atau tidak ada siksa dalam kubur. Tidak ada siksa dalam kubur, yang ada itu apa? Sebagaimana kata orang-orang liberalis, tidak ada siksa dalam kubur. Yang ada apa? Sama seperti kita nonton film horor, rasa takut segala macam. Mana ada seperti itu? Itu kan mau-maunya dia sendiri. Padahal jelas banyak hadisnya. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Sesungguhnya dua orang sedang dikubur ini yu'adzibani, sedang diazab, bukan karena dosa yang besar, tetapi yang satu diazab karena buang air kecil, dia tidak menjaga najisnya sehingga air kencingnya menciprat, ya, menciprat kemana-mana mengenai pakaiannya, ya, sehingga dia tidak menyadari ternyata pakaiannya najis. Sholat begitu enggak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak menjaga buang air kecilnya. Najisnya nyiprat atau najisnya kena lantai dan dia enggak membersihkan, ya. Jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosa yang besar, dosa yang sangat ringan. karena baul saja. Baul itu adalah bahasa Arab ya, artinya buang air kecil. Tapi tidak menjaga, tidak menjaga kebersihan atau kesucian dari pakaiannya. Yang keduanya apa? Satu orang lagi dia mengadu domba. Mengadu domba ya. Mengadu domba itu ringan apa enggak? Ringan. Dia cerita ke si A, eh tahu enggak lu dikatain begini loh sama dia. Si B nya begitu, eh enggak terima lu, lu kemarin ngapain lu. Akhirnya si A, si B berantem gara-gara si C. Si C nya tenang-tenang aja, syukurin lu gua tipu. Dia merasa sukses, sudah membuat orang lain bertengkar. Gak taunya itu perbuatan itu sangat besar ya. Bahkan namimah itu adalah perbuatan yang bisa menghancurkan, bahkan satu negara bisa hancur karena namimah. Lebih parah dibanding sihir. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang ada yang berjalan namimah lebih merusak dibanding orang yang berbuat sihir ya. Kalau sihir mungkin hanya memisahkan suami istri saja, satu keluarga. Tapi kalau adu domba, bahkan satu negara dengan negara lain bisa bisa berperang. Banyak kejadiannya. Adu domba, iya. Satu negara dengan negara lain bisa berperang gara-gara adu domba. Hoax, ya. Gara-gara hoax. Negara hancur gara-gara hoax. Orang kafir tahu gimana cara menghancurkan negara muslim. Gak usah berperang. Biarkan mereka bunuh-bunuhan sendiri. Caranya apa? Kirim berita palsu. Bahkan sejak zaman dahulu, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan ya, didemo, diberontak gara-gara hoax ya. Ketika sebuah utusan dari Mesir mau pulang setelah menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian ada seseorang yang membawa suatu surat dengan cepat menuju ke Mesir sebelum nyampainya si kafilannya. Dikejar sama si rombongan ini, ternyata dia membawa surat ya, dengan tanda tangan palsu dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ya. Nanti rombongan ini kalau sudah sampai di Mesir, bunuhlah semuanya, jangan tersisa ya. Itu surat kaleng, hoax. Ada orang yang membuat-buat ya. Akhirnya apa? Baliklah si orang Mesir tadi yang tadinya sudah berjumpa dengan Utsman bin Affan, sudah klarifikasi tidak betul beritanya, tadi mau pulang lagi ke Mesir, akhirnya gak jadi, balik lagi ke Madinah sehingga mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hoax. Akhirnya terjadi pembunuhan, pemberontakan. Makanya kita harus berhati-hati dengan berita. Jangan mudah terpancing. Kalau kita gak punya ilmunya, mendingan kita diam. Sudah selesai, aman. Baik, kita kembali lagi ke kitab ya. Kemudian wamtisalu amrihi fima amar, dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, wajtinabu ma naha anhu wazajar, dan juga menjauhi apa yang dilarang dan apa yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahkimu syariatihi, dan kita berhukum dengan keputusan atau syariat yang dibawa oleh Rasul, war ridha bi hukmihi, dan juga kita ridha dengan hukum-hukumnya Nabi Muhammad SAW. Itulah pentingnya kita mengenal Nabi. Kita menerima semua kabar-kabar dari Rasulullah SAW. Bahwasanya nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa, akan ada Dajjal, adanya Imam Mahdi, dan ada Asyratus Sa'ah, ada tanda-tanda hari kiamat. Kita mengimani. Tapi kemudian ada beberapa ustaz-ustaz yang sekarang sudah tanda-tandanya hari kiamat, Dajjal sudah akan datang. Ngapain kita pusing dengan itu? Kita mengenal tanda-tanda, tapi siapa yang lebih mengenal bahwa ini Imam Mahdi, bahwa ini akan terjadi? Ya, nggak ada yang bisa memastikan. Kita wajib waspada, iya. Kita wajib waspada. Tapi terlalu takut dengannya juga nggak boleh. Kita tetap saja beribadah. Kita pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa landasannya? Ada beberapa firman Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 65, An-Nur ayat 51, An-Nisa ayat 59, An-Nur ayat 63. Ini kayaknya sudah pernah saya bacakan semua ya, minggu lalu ya. Minggu lalu sudah saya pernah baca. Nah itu ada yang bawa tuh, alhamdulillah. Ya, sudah pernah saya bacakan ini minggu lalu. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 65, ya saya ringkas saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka." Mereka sungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak terdapat pada diri mereka harajan, yaitu keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri terhadap apa yang diputuskan. Ya, ini dalilnya dalam surat apa? An-Nisa 65. Kemudian dalil yang lain, innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah saja orang-orang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ayyakulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan jika engkau berselisih terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah bagimu lebih baik ya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 63, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka takutlah orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya, ini perintah Allah dan Rasulnya. Antusibahum fitnah, bahwasanya mereka akan tertimpa ujian. Aw yusibahum azabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ya. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullah, atadrima al-fitnah, apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat di atas tadi? Al-fitnah yaitu asyirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fa yahlak. Karena jika dia menolak syariat Allah, menolak hukum-hukum Allah dan Rasulnya sedikit saja, maka ditakutkan terdapat pada hatinya sesuatu dari penyimpangan yang akhirnya menyebabkan dia binasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Al-Islamu bil makna al-am, Islam itu bisa mempunyai makna secara umum, yaitu at-ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taquma sa'ah. Al-Islam itu bermakna umum, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya sejak diutusnya rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir sampai hari kiamat, ya. Kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah, sebagaimana yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayatnya yang banyak. Tadullu ala anna syara'i, bahwasanya syariat-syariat yang diturunkan Allah as-sabiqah, yang dahulu, kullaha Islam, semuanya dinamakan Islam, ya. Jadi semua syariat Allah itu dari sejak zaman dahulu rasul pertama sampai rasul sekarang yang terakhir, semuanya dinamakan apa? Dinamakan Islam. Islam itu artinya apa? Berserah diri terhadap apa yang Allah putuskan, terhadap apa yang Allah turunkan. Jadi mau Nabi Adam, rasul pertama siapa? Nabi Nuh ya. Dari Nabi Nuh sampai rasul terakhir ini Nabi Muhammad SAW, semuanya agamanya sama, yaitu Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 128, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu siapa namanya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua nabi dan rasul hampir seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim, maka beliau dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika berdoa kepada Allah, beliau mengucapkan apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim. Wa min dzurriyyatina, dan juga kepada turunan kami, ummatan muslimatan lak, yaitu umat muslim ya juga ya, berserah diri kepada engkau wahai Rabb. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ya. Berdoa dari Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail, jadikanlah sebagai dua orang muslim ya, dari sejak zaman dahulu ya. Kemudian wal Islam bil makna khas, dan juga Islam yang bermakna khusus itu adalah ba'da ba'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Islam yang dimaksud secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'anna ma bu'itsa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasaha jami'al adyani as-sabiqah. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaha jami'a al-adyan, itu menghapus semua agama-agama sebelumnya. Fasara man ittaba'a musliman, maka yang mengikuti Nabi Muhammad adalah muslim, dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad bukan seorang muslim. Jadi kalau ada umat Yahudi, umat Yahudi itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dulunya pada saat zaman Nabi Musa namanya Islam atau bukan? Namanya Islam. Penganutnya namanya Muslim bukan? Muslim. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia dikatakan Muslim juga bukan? Bukan ya. Bukan Muslim. Karena apa? Karena dia mengingkari kitabnya sendiri. Di dalam kitab Taurat dikatakan nanti datang seorang nabi terakhir namanya Ahmad atau namanya Muhammad, maka berimanlah kepada nabi terakhir itu. Makanya orang Yahudi banyak di Madinah. Banyak di mana? Di Madinah, karena sudah diberitakan dalam Taurat bahwasanya munculnya nabi terakhir itu di sini, di Yasrib, di Madinah. Maka mereka semua berbondong-bondong ngumpul di Madinah menyambut nabi baru. Begitu datang nabi baru, mereka enggak ada yang beriman. Ada yang beriman tapi sedikit. Bukan enggak ada yang beriman, ada yang beriman tapi sedikit. Maka mereka bukan dikatakan muslim ya. Tetap dikatakan non muslim atau kafir ya. Kafir, bukan non muslim ya, kafir. Baik, fattaba'ur rasuli fa'atba'ur rusuli muslimun fi zamani rusulihim. Maka orang yang mengikuti rasul dikatakan muslim di zamannya. Pengikutnya Nabi Musa dikatakan muslim di zamannya. Pengikutnya Nabi Isa dikatakan muslim di zamannya. Pengikutnya Nabi Daud dikatakan muslim di zamannya. Tapi tatkala datang Nabi Muhammad, mereka bukan muslim. Yang muslim adalah pengikutnya Nabi yang terakhir, karena mereka semua tidak beriman terhadap kitabnya sendiri. Bahkan di Injil pun sama, agar mengikuti Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak tersebar di internet ya, bahkan di bahasa Ibrani-nya mereka, di tentang apa, di dialognya siapa yang dari India tuh, Zakir Naik ya, itu dijelaskan di sana yang aslinya, bahkan agar mengikuti Nabi Muhammad, baik di Taurat maupun di Injil. Wa hadza ad-dinu al-islami huwa ad-dinu al-maqbul. Maka agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah. an-nafi'u li sahibihi, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa hadza al-islamu huwa al-islamu alladhi imtanna Allahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Dan ini adalah agama Islam yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku meridhai agama sebagai agama Islam sebagai agama. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah mengatakan ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, sehingga kita dituntut untuk mempelajari dalil-dalilnya. Apa dalil-dalil itu maksudnya? Landasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bil adillah jam'u dalilin. Adillah adalah jamak dari dalil. Wa huwa ma yursyidu ila matlub, dan dia adalah yang membimbing kepada yang dituju, ya, artinya yang dimaksudkan, ya. Wal adillah ala ma'rifati dzalik sam'iyyah wa aqliyah. Dan dalil itu, ya, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dalil sam'iyyah. Sam'iyyah itu adalah yang kita dengar dari Allah dan Rasulnya, ya. Dan dalil aqliyah, dalil secara akal. Atau artinya apa? Dalil naql dan akal. Secara ringkas, sam'iyyah itu dalil naql. Naql itu dari nukilan, nukil, menukil. Menukil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, namanya naql. Naqliyah. Kalau akal, aqliyah dari pikiran, ya. Fasam'iyah ma sabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnah. Dalil yang berupa sifatnya pendengaran atau naqliyah, nukilan, adalah apa-apa yang ditetapkan oleh wahyu, yakni dari kitab dan sunnah. Sunnah itu wahyu bukan? Sunnah itu wahyu bukan? Wahyu. Apa dalilnya bahwa ucapan Nabi itu wahyu? Apa dalilnya? Apa? PR, ya. Dalam surat apa sih, lupa saya juga. Ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Coba dicari nanti. Ma yantiqu, tidaklah apa yang aku ucapkan, anil hawa, dari diriku sendiri, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diturunkan kepadaku. Ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang aku ucapkan, yantiqu itu mengucapkan, natoko, nutqin. Ma yantiqu, tidaklah yang aku ucapkan, anil hawa, dari nafsu, dari diriku sendiri, illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu yang diturunkan kepadaku. Maka as-sunnah adalah wahyu juga, ya, wahyu juga. Wal aqliyah, dan dalil akal, ma sabata bin nazari wa ta'ammul, dan dalil akal adalah apa-apa yang ditetapkan melalui bin nazari, dengan penelitian wat ta'ammul, dan juga pengkajian gitu ya. Dengan penelitian dan pengkajian. Dalil aqliyah. Karena tidak mungkin dalil akal dan nakal yang sahih itu bertentangan dengan akal, dengan akal kita. Kalau ada yang bertentangan, akal kita tidak nyampe gitu saja. Kok kenapa ada azab kubur? Bagaimana cara membuktikannya? Akal kita belum nyampe ke sana. Itu iman yang berbicara. Dan yang lainnya, kecuali yang tadi ya, tentang kenapa babi itu haram. Setelah diteliti, betul ya. Mengandung banyak cacing pita, hidupnya di makan juga kotoran sendiri ya. Betul sekali. Oh, nanti Ustadz ada teknologi yang bisa menghancurkan cacing pita Ustadz. Dengan teknologi yang modern, itu daging babi bisa bersih. Nanti bisa halal enggak? Ya enggak bisa, sampai hari kiamat tetap haram. Karena manusia tidak sampai ilmunya. Udah gitu aja. Jelas di sini? Jelas. Tapi tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Kalau bertentangan itu artinya itu masuk di akal, kita bisa meneliti, kita bisa mengkaji, oh ternyata kok berbeda. Tapi kalau alam kubur kan kita gimana cara buktikannya? Secara akal dengan penelitian aja gak bisa. Akhirnya apa? Kita terima saja sudah. Tentang daging babi sekarang sudah bisa diteliti. Banyak kandungan haramnya, banyak kandungan madaratnya. Baik ya. Sampai sini ngerti prinsipnya? Dalil akal gak mungkin bertentangan dengan dalil nakal. Bahkan akal itu harus tunduk di bawah syariat. Ya. Pasti apa yang diturunkan oleh Allah itu maha adil. Dalam surat At-Tin, ila ladzina amanu wa 'amilus solihati falam ajrun ghairu mamnun famayukadzibuka ba'du bidin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha adil? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Menghakimi dengan paling adil. Kemudian contohnya ya, contohnya dengan bil adillah tadi kan, contohnya misalkan dalil sam'iyah, dalil nakal tentang ma'rifah nabi, tentang pengenalan kita kepada nabi, contohnya adalah dalam surat Al-Fatih 29 ini contohnya ya. Tadi kan kita dengan adillah, dengan dalil nakal dan akal. Sebagai contoh kita mengenal nabi dari dalil akalnya, dari dalil nakalnya apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Itu kan dari dalil nakal, nukilan. Atau dalil Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihir rusul." Dan tidaklah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul ya. Kemudian contoh lagi, tadi kan contoh mengenal Nabi Muhammad dengan dalil nakal. Sekarang kita contohnya dalil akal tentang mengenal Nabi Muhammad. Fa bin nadhari wa ta'ammuli fi ma atabihi min al-ayatin ayatil bayyinat alladhi a'zamuha kitabullah azza wa jalla al-mustamilu alal akhbari as-sadiqati an-nafi'ati wal ahkamil muslihatil adilah. Contohnya dengan dalil akal adalah dengan memperhatikan dan mengkaji apa yang datang kepadanya. Apa yang datang kepadanya berupa apa? Kitabullah. Contohnya apa? Dalam surat, contoh yang palingnya kalau kita menggunakan akal nih. Contohnya dalam surat Al-Lahab. Al-Lahab itu siapa? Menceritakan siapa? Menceritakan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu ma lahu wa ma kasab sayasla narun dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi zidha hablum min masad. ayat ini diturunkan pada saat Abu Lahabnya masih hidup apa enggak? Masih hidup. Ternyata benar enggak sampai matinya Abu Lahab itu masih kafir? Masih. Ayat itu datang pada saat Abu Lahab masih hidup dan dia juga sudah mendengar ayat tersebut. Kemudian Abu Lahabnya menjadi muslim. Berarti ayat ini kan tidak sesuai. Ternyata tidak kan? Ternyata Abu Lahab sesuai. Padahal ayat Al-Lahab itu diturunkan pada saat Abu Lahab masih hidup. Sampai matinya dia tetap kafir dan dia termasuk penghuni an-nar. Ini dalil akal. Dan dalil yang lainnya banyak. Tentang membela bulan tadi, benar dia Rasulullah SAW. Kemudian tentang Isra Mi'raj ya. Padahal itu Asyam itu gak bisa ditempuh dalam satu malam. Tapi Rasulullah SAW bisa menggambarkan kepada masyarakat Quraisy, tiang-tiangnya seperti ini, di dalam ruangannya ada seperti ini. Padahal Rasulullah SAW belum pernah kesana. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW belum pernah ke Masjidil Aqsa. Dan orang sana semua mengetahui gak mungkin berjalan ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Tapi Rasulullah SAW bisa menjelaskan kepada orang Quraisy. Ini bukti bukan? Bukti. Bahwa Rasulullah SAW itu bukan mengada-ada. Baik. Kemudian kita beralih yang kedua. Setelah tadi berilmu. Kemudian perintah selanjutnya adalah beramal ya. Kewajiban mas'alatus tsaniyah yaitu kita beramal ya. Setelah mengetahui tadi ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam, yang kedua kita dituntut untuk beramal. Al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah min al-imani billah wal qiyami bit-tha'ah bi imtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi min ibadatil khassah wal ibadati al mutaaddiyah. Beramal dengannya, dengan ilmu tadi maksudnya adalah beramal dengan konsekuensi dari ma'rifat kita kepada iman kepada Allah. Kemudian wal qiyami bit ta'ah ya, dan juga kita menegakkan ketaatan-ketaatan dengan mengerjakan perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Mina ibadatil khassah wa ibadatil mutaaddiyah, dari ibadah-ibadah yang sifatnya khusus dan ibadat-ibadat yang membutuhkan orang lain ya. Fal ibadatu khassah mislu as-shalah, ibadah khusus itu contohnya salat, saum, haji. Artinya ibadah yang bisa kita kerjakan sendiri. Sedangkan ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang butuhkan orang lain, contohnya adalah amar bin ma'ruf ya, berdakwah, amar bin ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya, itu kita butuh orang lain. Butuh ada orang yang dinasihati, butuh orang yang dicegah dari perbuatan maksiat ya. Wal jihadu fi sabilillah, amal jihad fisabilillah, kita juga termasuk ibadah-ibadah yang butuhkan orang lain. Dan contoh-contoh seperti itu yang lainnya. Wal amalu fil haqiqah huwa samaratul ilm. Dan pada hakikatnya amal itu adalah buah dari ya apa? Buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin, maka barang siapa dia beramal tanpa ilmu, faqad syabaha an-nasara, maka dia mirip seperti orang Nasrani. Dia beramal tanpa ilmu. Jadi kalau kita beramal ikut-ikutan saja tanpa tahu dalilnya, itu ibarat mereka ya. Menjadi tersesat. Wa man 'alima wa lam ya'mal, tetapi barang siapa yang dia berilmu tapi dia tidak beramal, faqad syabaha al-yahud, maka dia mirip orang Yahudi. Kalau beramal tanpa ilmu mirip siapa? Nasrani. Kalau dia berilmu tapi tanpa amal mirip siapa? Yahudi. Tadi sudah dijelaskan, mereka sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad akan turun di Yasrib. Maka mereka kumpul semua di sana. Tapi setelah datang mereka ngingkarin. Ini orang Yahudi. Tapi orang Nasrani itu dia mengada-ada, ya. Semuanya mengada-ada. Menambah-nambahkan sesuai apa yang dikatakan rahib-rahibnya mereka. Kemudian yang kedua adalah ad-da'wah, ya. Setelah beramal kemudian berdakwah. Ini sudah isa ya. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan enggak terlalu lama ya. Pas ya. Tapi jangan lupa nanti minggu depan dibawa ya kopiannya ya. Supaya bisa dikasih catatan di situ. Sehingga kita bisa mengulang-ulang lagi. Kalau saya dulu sejak SMA sudah ngaji begini, direkam saya. Jadi kalau sudah ngaji begini, itu kumpul rekaman dulu sampai saya punya kaset Nikardila, Michael Jackson zaman dulu, itu saya timpa semua. Padahal dulu belinya mahal sekali. Bahkan harus belinya tuh ke kota, saya di desa. Udah mah beli mahal-mahal, saya timpa dengan kajian semua. Ada bapak saya marah, adik saya marah. Ini kok kaset Michael Jackson jadi begini semua. Tapi alhamdulillah, sampai sekarang saya masih ada kasetnya. Tapi sudah enggak ada playernya, udah enggak ada kaset begitu. Ada sih, cuman udah enggak pernah dipakai itu. Saya masih ngumpulin aja. Ya. Baik ya, kita tutup ya. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lewat WA grup aja ya. Kalau ada pertanyaan.